orang baik, konfrontasi yang menarik. Iya, orang murtad dan orang baik selalu digambarkan dalam perjalanan hidupnya. Dan mereka akan kenyang dengan gaya hidupnya. Kenyang dengan apa? Orang yang murtad akan menghalalkan segala cara, tak ada takut kepada sang pencipta. Ia merasa hidup adalah dia. Ia akan menjadi orang yang tega melakukan apa saja. Sudah jelas apa yang akan didapatkannya? Ia sumpah serapa dari banyak orang tentang dia. Musuh yang terus panjang barisannya pasti. Orang yang mengumpatnya terus bertambah dari hari ke hari. Tetapi orang baik, mereka akan kenyang dengan pujian. Karena orang baik selalu memperhatikan kepentingan orang di sekitarnya. Tak abai untuk kemudian berbagi dengan siapa saja. Orang baik tak melulu ribut dengan hari-harinya. Ia selalu punya waktu memperhatikan di sekitarnya. Itu membuat dia mendapatkan pujian di mana-mana dan banyak orang mendoakannya. Ia kenyang dengan nilai kebenaran. Ia kenyang dengan persahabatan dan itu sangat dinikmatinya. Kemana atau apa yang akan kita pilih dalam kehidupan? Permusuhan sumpah serapakah atau persahabatan pujiankah? Maka jelas kita harus menentukan sikap. Mau menjadi orang yang murtad atau orang yang baik? Murtad tidak berjalan di jalan Tuhan. Baik berjalan di jalan kebenaran. Tetapkan pilihanmu karena kau tak bisa mendua. Namun bijaksanalah karena sudah kau tahu kekenyangan apa yang akan diperoleh dengan jalan yang dilalui. Semoga kita cukup bijaksana untuk membuat pilihan yang bijaksana.